kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah azza wa jal, dan ketahuilah bahwasanya syariat Islam, Al-Quran, hadis, dan juga salafus soleh kita, pendahulu kita yang baik, melarang kita untuk duduk-duduk dengan ahlul bidah, dan boleh berbicara buruk tentang mereka dan tidak dianggap ghibah. Kata Allah azza wa jal dalam surat An-Nisa ayat 140, an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Bahwa jika kalian mendengar ayat-ayat Allah azza wa jal, orang-orang munafik dan juga termasuk ahlul bidah, yukfaru biha, mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah tersebut, dan mereka mengolok-olok ayat tersebut. Dan kata Allah azza wa jal, fala taq'udu ma'ahum, jangan kalian duduk-duduk bersama mereka. Kata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, berkata Ad-Dhahhak dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, dakhala fi hadhil aya kullu muhdatsin fid din wa kullu mubtadi'in ila yaumil qiyamah. Masuk di dalam ayat ini, tidak bolehnya kita duduk-duduk kepada mereka. Masuk di dalam ini yaitu setiap orang yang berbuat sesuatu yang baru dalam agama dan berbuat kebid'ahan sampai hari kiamat kelak, dan kita enggak boleh duduk-duduk sama mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang buruk dan wajib ditinggalkan. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Rasul berkata kepada Aisyah, inna syarran nas manzilatan indallahi yaumil qiyamah man tarakahun nas ittiqa'a syarrihi. Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah kelak di hari kiamat adalah manusia-manusia yang ditinggalkan oleh manusia yang lainnya karena takut manusia yang lainnya dari keburukannya dia, seperti keburukannya orang-orang ahlul bidah. Dan seorang sahabat Ibnu Mas'ud, dia mengatakan, man ahabba an yukrima dinahu falyatazil mujalasata ashabil ahwa. Siapa yang cinta, siapa yang ingin menjaga agamanya, hendaknya dia meninggalkan duduk-duduk dengan orang-orang ashabul ahwa, orang-orang yang ngikutin hawa nafsu dari kalangan ahlul bidah, baik khawarijnya, terorisnya, ikhwanul muslimin, sururiyahnya, hadadiyahnya, dan semua dari kelompok-kelompok ahlul bidah. Wajib kita menjauh dari dia. Kenapa? Kata Fudail bin Iyad, fa innahum yasudduna 'anil haqq, karena mereka itu akan menghalang-halangi kita dari kebenaran. Sehingga rancu kebenaran. Bahkan yang hak disangka batil, batil disangka al-haq. La haula wala quwata illa billah. Dan wajib kita tidak duduk-duduk dengan ahlul bidah. Dan orang, walaupun zahirnya ahli sunnah, dia sudah berjenggot, sholatnya sudah sholat sunnah, dakwanya katanya dakwah sunnah, pakaiannya pakaian sunnah kelihatannya, tapi dia duduk-duduk dengan ahlul bidah, dia lebih buruk daripada ahlul bidah. Seperti ustaz-ustaz dari Mumayyi'in yang duduk-duduk dengan ahlul bidah, duduk berdakwah bareng sama ahlul bidah. Dan kata Imam Ibu Battah dalam kitab Ibana, berkata Abdullah bin Aun, seorang tabi'in, dia berkata, alladhi yujalisu ahlul bidah asaddu alaina min ahlil bidah. Siapa yang duduk-duduk dengan ahlul bidah, walaupun dia penampilannya sunnah, walaupun katanya dakwanya dakwah sunnah, maka dia lebih buruk, lebih jelek daripada ahlul bidah, karena menipunya lebih bisa daripada ahlul bidah. Dan wajib kita menjauh dari mereka, ahlul bidah dan orang-orang yang duduk sama ahlul bidah, walaupun zahirnya sunnah. Dan berbicara keburukan tentang kebidaan mereka, tentang keburukan-keburukan mereka, bukanlah ghibah. Kita harus paham. Kata Imam An-Nawawi, Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, dia mengatakan, i'lam ketahuilah, annal ghibata tubahu li ghoradin sahihin syara'iyin, la yumkinu al-musulu ilaih illa biha, wahiyya sittah. Ketahuilah sesungguhnya ghibah yang diperbolehkan untuk tujuan yang syar'i, yang tidak akan mungkin tujuan syar'i tersebut sampai kecuali dengan ghibah, itu ada 6. Salah satunya at-tahdzir minal muslimin minasyarr. Yaitu mentahdzir kaum muslimin, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya buruknya manusia-manusia termasuk kalangan ahlul bidah atau orang-orang yang duduk sama ahlul bidah. Dan berkata Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Begitu juga berkata Imam Al-A'mash, seorang tabi'in. Begitu juga berkata Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in juga. Laisa li ahlil bidah ghibah. Tidak ada dalam pembicaraan terhadap keburukan-keburukan yang ahlul bidah itu dihitung ghibah. Tidak ada. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Makanya wahai kaum muslimin, terutama orang-orang yang sudah ingin menjadi ahli sunnah wal jamaah, jangan sekedar penampilan salafi doang, tapi harus anda berakidah akidah salaf, menjauh dari ahlul bidah, atau juga menjauh dari orang yang berpenampilan sunnah tapi duduk-duduk sama ahlul bidah. Dan inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat, innahu wal ghafurur rahim, fastaghfiruh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wala 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu 'alan nabiy wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, berkata juga seorang ulama hadis yang bernama Ibnu Abi Zamanain, dia mengatakan, la yazalu ahli sunnah ya'ibuna ashabil ahwa al-mudillah. Senantiasa ahli sunnah di setiap zamannya mencela, mengkritik orang-orang yang jadi ahlul ahwa, ahlul bidah, termasuknya orang-orang yang duduk sama ahlul bidah. Wa yanhauna an mujalatatihim, dan senantiasa ahli sunnah melarang ahli sunnah yang lainnya, melarang kaum muslimin untuk duduk-duduk dengan ahlul bidah atau ahlul ahwa atau orang yang duduk sama ahlul bidah, yang dakwah bareng sama ahlul bidah. Wa yakhufuna fitnatahum, dan senantiasa ahli sunnah wal jamaah di setiap zamannya takut, khawatir dari fitnah keburukannya orang-orang ahlul bidah atau orang-orang yang duduk sama ahlul bidah walaupun berpenampilan-penampilan sunnah. Wa yukhbiruna bi khallaqihim, dan senantiasa ahli sunnah wal jamaah selalu mengabarkan kepada manusia tentang keburukan akhlak-akhlaknya ahlul bidah yang mereka menyelisih syariat Allah Azza wa Jal. Wala yarawna dhalika ghibatan lahum wala ta'nan alaihim, dan ahli sunnah senantiasa melakukan tersebut tidak menganggap hal tersebut adalah ghibah, dan tidak dianggap itu sebagai celaan untuk ahlul bidah juga. Itu baik, celaan itu baik buat mereka. Mudah-mudahan dia kembali dengan hal tersebut. Kalau tidak kembali, maka tidak ada hujah lagi di hadapan Allah nanti ketika dia berhadapan dengan Allah Azza wa Jal, karena sudah tegak hujah atas dia. Alhamdulillah. Oleh karena itu, Imam-imam ahli sunnah wal jamaah salafiyah, salafus salih pendahulu kita, ketika melihat ahli bidah datang, mereka mengucapkan ucapan-ucapan jelek untuk mereka. Seperti Sufyan al-Tsauri ketika hari Jumat melihat seorang yang zahirnya sunnah, tapi kata Imam Bukhari, dia ini orangnya termasuk yaltabisu alaihi bil bidah, tercampur aduk antara sunnah dengan bidah orang yang tersebut. Dan kata Sufyan al-Tsauri, ya, ketika melihat orang tadi hari Jumat dia sholat khusyuk, dia mengatakan untuk orang tadi yang bernama Al-Hasan bin Saleh Al-Hayy. Kata Sufyan al-Tsauri, na'udzubillahi min khusu'in nifaq. Aku berlindung kepada Allah dari kekhusukan orang-orang munafik. Ini orang-orang ahlul bidah atau orang-orang yang duduk-duduk sama ahlul bidah. Juga Imam Ahmad berpesan kepada orang yang tertipu dengan Al-Haris Al-Muhasabi. Ini nampaknya sunnah. Kata Imam Ahmad kepada orang yang tertipu dengan dia, la yaghurruk khusu'uhu walinuhu fa innahu rajulun su'. Jangan kamu tertipu dengan Al-Haris Al-Muhasabi ini, dengan kekhusyuannya salatnya dia, dengan lembutnya dia. Sesungguhnya dia rajulun su', sesungguhnya dia adalah laki-laki yang buruk. Lihat, dan tidak dianggap ghibah mencela ahlul bidah atau orang-orang yang duduk sama ahlul bidah, tidak dianggap ghibah. Dan inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Bangkitlah wahai salafiyin yang benar-benar mau jadi salafin, mau jadi ahli sunnah yang sesungguhnya, pegang Al-Quran hadis sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Dan inilah pemahaman salaful ummah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang benar-benar berpegang teguh di dalam memegang Al-Quran hadis sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid.